Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Kita masuk salah satu bagian dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu kitab Al-Manthurat wal-Mulah, kitab yang artinya kumpulan bab-bab, terdiri dari bab-bab yang banyak. Al-Manthurat artinya Al-Mutafarriqat, yakni yang bermacam-macam, ya. Bab-bab yang bermacam-macam artinya bukan pembahasan-pembahasan khusus tertentu seperti yang lalu, tapi ini sedikit ada keanekaragaman hadis-hadis yang akan disebutkan. Wal-mulah, al-mulah yakni mulhah, maksudnya sesuatu yang nikmat atau sedap atau yang semakna dengan itu. Yang dimaksud di sini adalah beberapa hadis-hadis terkait dengan kisah-kisah yang terkadang Allah ma'alam, maksudnya mendengarnya lebih ringan dibanding bab-bab hukum, dan orang pun ada kesenangan dan antusias untuk mendengarkannya. Oleh karenanya di sini kita akan dapati beberapa hadis tentang beberapa kisah. Di antaranya adalah kisah-kisah seputar akhir zaman atau tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu di antaranya bab Dajjal. Yang pertama di sini dari kitab Al-Manthurat wal-Mulah adalah bab Al-Ahadits atau Ahaditsu Ad-Dajjal wa Ashrat As-Sa'ah, bab tentang hadis-hadis yang menyebutkan Dajjal serta tanda-tanda hari kiamat. Dajjal, seperti yang kita sering mendengarnya, kata ini sesungguhnya bermakna al-kadzdzab, pendusta. Namun yang dimaksud di sini adalah istilah ulama Dajjal al-akbar, pendusta terbesar, yaitu al-Masih ad-Dajjal, yang itu menjadi salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Adapun asyaratus sa'ah, asyarat yaitu jamak dari syarat. Syarat yakni artinya tanda, alamah. Sehingga asyaratus sa'ah artinya tanda-tanda atau alamat akan datangnya as-sa'ah, hari kiamat. Hadis yang pertama dari bab ini, hadis tentang Ad-Dajjal. An Nawas ibn Sam'an qala. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ad-Dajjal dzata ghadatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Dajjal zat awadat pada suatu petang. فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. Maka Rasulullah SAW ketika menceritakan beliau khaffadha, artinya menundukkan, rafa'a artinya mengangkat. Yani Nabi SAW beliau SAW tampaknya di sini kadang mengeraskan suaranya, kadang merendahkan suaranya. Hatta dhananna, sampai kami mengira, fi ta'ifatin, hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli, hingga kami menyangka Dajjal itu sudah ada di sebuah tempat di kebun-kebun kurma itu. Di Madinah tentunya banyak pohon kurma. Ketika Nabi SAW bercerita seperti itu, karena begitu serius, terkadang beliau keraskan suaranya, terkadang beliau rendahkan, seolah-olah Dajjal ada di sekitar mereka, di salah satu tempat di kebun-kebun kurma itu. Falamma ruhna ilaih arafa dzalika fina, maka kami ketika pergi ke tempat itu yang kami kira di sana ada Dajjal, arafa dzalika fina, Nabi mengetahui hal itu dari kami, bahwa kami pergi ke tempat-tempat tersebut. Faqal, Nabi pun mengatakan, ma sya'nukum, ada apa kalian? Yani pergi ke tempat-tempat tersebut. Qulna ya Rasulullah, dzakarta ad-dajjal al-ghadat fa khaffatta fihi wa rafa'ta hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Ya Rasulullah, Anda menyebutkan di petang hari tentang Dajjal, bercerita kepada kami tentang Dajjal. Anda kadang merendahkan suara, kadang mengangkatnya, sampai kami mengira Dajjal ada di salah satu tempat di kebun-kebun kurma itu. Faqala, lalu Nabi mengatakan kepada mereka, wairud Dajjal akhwafun akhwafani alaikum, sesungguhnya selain Dajjal yang menakutkan saya terhadap kalian, artinya ada sesuatu yang lain yang lebih kukhawatirkan terhadap kalian daripada Dajjal. Yani wallahu a'lam, bahwa tentang Dajjal bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in urusannya jelas. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun orang-orang yang kuat dalam iman dan ketakwaan mereka, sehingga mereka tidak akan tergoda oleh Dajjal. Namun ada sesuatu yang lebih dikhawatirkan, dan apalagi bagi orang-orang soleh secara umum, ya, Nabi SAW pernah mengatakan bahwa riya lebih beliau takutkan daripada Dajjal, karena ia masuk dalam niat seseorang secara tersembunyi-sembunyi. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum, kalau seandainya Dajjal keluar sementara saya berada di tengah-tengah kalian, fa ana hajijuhu dunakum, saya yang akan membantah dia, menamangi kalian, sehingga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir seandainya keluar di masa tersebut. Wa yakhruj wa lastu fikum fa kullu mri'in hajij nafsi, tapi kalau dia keluar sementara saya sudah tidak di tengah-tengah kalian, maka masing-masing orang dialah yang akan membantah demi mempertahankan dirinya. Wallahu khalifati ala kulli muslim, Allah lah yang akan menggantikan saya pada tiap-tiap muslim, yakni hendaknya masing-masing bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolong dia, yang akan melindunginya dari kejahatan-kejahatan Dajjal apabila seorang muslim bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Innahu syabun qatat 'ainuhu tafiyah. Sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang anak muda, qatat, yang rambutnya keriting, 'ainuhu tafiyah, matanya menonjol. Yakni disebutkan bahwa Dajjal dengan dua matanya, kedua-duanya cacat. Yang satu dapat melihat dan menonjol, disebutkan di sebagian riwayat ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Matanya seperti buah anggur yang gembur, buah anggur yang menonjol. Adapun mata yang lain tidak bercahaya, buta sehingga putih dan tidak bercahaya. Dan itu merupakan salah satu Dajjal, ciri dan cacat. Rasulullah SAW pun mengatakan dalam hadis yang lain, memberitahukan kepada umatnya tentang ciri-ciri Dajjal tersebut agar tidak tertipu dan terkecoh dengannya sehingga tetap beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi a'war. Sesungguhnya Dajjal adalah a'war, cacat sebelah matanya. Wa inna rabbakum laysa bi a'war. Adapun Rabb kalian, ia tidak cacat matanya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan demikian. Di antara tujuannya, Allahu alam, adalah agar umat tidak tertipu. Karena Dajjal datang kepada manusia dan mengicohkan mereka dengan berbagai keanehan, dengan berbagai keluar biasaan yang dia miliki, memang sebagai ujian. Sehingga ketika dia mengaku sebagai Rabb dengan hal-hal tersebut, banyak orang terkecoh, banyak orang akhirnya menuhankannya, menyembahnya. Maka Nabi memberikan suatu tanda yang nyata bahwa dia bukan Rabb. Lihatlah matanya yang cacat. Allah Azza wa Jal tidak seperti itu. Allah Azza wa Jal maha sempurna, sehingga jangan terkecoh hanya dengan keanehan yang dia miliki. Lihatlah cacat yang ada di matanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ka'anni usyabbihuhu bi'abdil Uzza bin Qatan. Seolah-olah saya menyerupakan Dajjal seperti seorang yang bernama Abdul Uzza bin Qatan. Nabi memberikan suatu perumpamaan, fisik Dajjal mirip seorang yang bernama Abdul Uzza bin Qatan. Tentu seseorang yang dikenal di kala itu. Faman adrakahu minkum falyaqra' alaihi fawatiha surat al-kahfi. Siapa yang menjumpai Dajjal di antara kalian, hendaknya dia membacakan kepadanya pembuka surat al-kahfi. Disebutkan dalam hadis yang lain, yakni 10 ayat pertama dari surat al-kahfi. Dan di riwayat yang lain adalah 10 ayat yang terakhir dari surat al-kahfi. Innahu kharijun khallata baina asy-syam wal 'iraq. Sesungguhnya Dajjal akan keluar. Khallatun atau khallata baina asy-syam wal 'iraq, yani jalan antara Syam dan Irak. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia di arah timur. Dia di arah timur, al-masyriq. Dan yang dimaksud dengan al-masyriq menurut sebagian ulama, yakni arah yang dimaksud adalah dinilai dari Ka'bah. Sehingga kata al-masyriq yakni di arah timur Ka'bah, terus ke sana. Ya. Sehingga disebutkan oleh para ulama bahwa dia kurang lebih di daerah yang biasa disebut timur, yakni Khurasan dan sekitarnya. Persisnya tentu kita tidak mengetahui, tapi di arah timur sana. Dan di sini disebutkan di jalan antara Syam dan Irak. Wallahu a'lam, ini mungkin salah satu jalan yang akan dilalui dia, dan sekarang persisnya dia di mana hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui, atau siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal, dan tetap menjadi rahasia bagi manusia pada umumnya. Fa'ata yaminan wa'ata shimalan, maka dia merusak di kanan dan di kirinya, berjalan dengan kerusakan ke kanan, ke kiri, di mana-mana dia membuat kerusakan. Ya ibadallah fathbutu, wahai hamba-hamba Allah, kokohlah kalian. Kulna ya Rasulullah, wa ma lubthuhu? Qala arba'una yawman, yawmun kasanatin, wa yawmun kasyahrin, wa yawmun kajum'atin, wa sa'iru ayyamihi ka'ayyamikum. Dajjal pergi ke berbagai tempat, bahkan dia akan berjalan ke dunia, mengelilingi dunia, hanya Mekkah dan Madinah yang ia tidak mampu untuk memasukinya. Setiap kali dia ingin masuk, maka di sana para malaikat dengan pedang-pedangnya yang terhunus telah menjaga, sehingga ia tidak mampu untuk masuk ke Madinah. Dia bisa menggoda manusia dari luar kota Madinah, dan yang tergoda akan pergi menjumpai Dajjal sampai yang di kota Madinah pun, yang tergoda dia pun akan keluar dari kota Madinah dan akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Dan karena godaan yang begitu dahsyat, yang sangat menipu, dan kebanyakan yang ikut adalah kaum wanita, karena mereka banyak membawa atau terbawa oleh perasaan-perasaan mereka, tidak mengikuti ilmu, sehingga dari mereka banyak yang tergoda. Sampai-sampai di kala itu orang-orang mengikat saudara-saudara wanitanya, entah ibunya, entah saudara perempuannya, bibinya, atau siapa yang dia maukan, dia ikat demi tidak keluar dari rumah karena khawatir tergoda dan mengikuti Dajjal. Ia merusak di berbagai tempat dan menggoda manusia sehingga terkecoh dan menuhankannya. Para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, wa ma lubthuhu fil ard, seberapa lama dia tinggal di bumi? Qala arba'una yawman, dia tinggal hanya 40 hari. Tapi satu hari seperti satu tahun, dan satu hari seperti satu bulan, satu hari lagi seperti satu pekan, dan seluruh hari-harinya seperti umumnya hari-hari kalian. Qulna ya Rasulullah, fadhalika al-yawm alladhi kasanatin, atakfina fihi salatu yawmin? Para sahabat pun kemudian bertanya, ketika mendengar bahwa hari-hari tersebut tidak layaknya hari-hari yang lain, di mana satu hari ibarat satu tahun, para sahabat segera berpikir, bagaimana dengan sholat yang dilakukan? Inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka betul-betul memikirkan urusan agama, ibadah. Sehingga pertanyaan yang muncul tatkala Nabi menyampaikan hal itu adalah tentang sholat. Bagaimana sholatnya? Ya Rasulullah, hari tersebut yang satu harinya seperti satu tahun, apakah cukup bagi kami untuk sholat seperti sholat satu hari, yakni sholat lima waktu? Qala la, uqduru lahu qadra. Nabi mengatakan tidak, tidak cukup seperti hari-hari kalian hanya lima kali sholat, tapi uqduru lahu qadra, ukurlah ukuran-ukurannya, diperkirakan, sehingga kalian tetap sholat dalam ukuran satu hari lima waktu, dan perkirakanlah. Qulna ya Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ard? Kami pun mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kecepatannya di muka bumi ini? Qala kal ghaith istadbarat hurrih, kecepatannya ibarat hujan yang dibawa oleh angin. Fayati alal qawm fayad'uhum fayu'minuna bih, kecepatannya seperti hujan yang menimbuskan angin, begitu cepat. Oleh karenanya dia disebut dengan Al-Masih, yang bermakna alladhi yamsahul arda masha, yaitu yang menyapu bumi, ibarat menyapu bumi karena cepatnya dia bergerak ke berbagai penjuru bumi ini. Disebutlah dengan Al-Masih. Dia datang kepada suatu kaum, fayad'uhum fayu'minuna bih. Dia pun mengajak kaum yang ada untuk beriman dengannya, untuk menuhankannya. Fayu'minuna bih, sehingga mereka pun beriman dengannya. Fayastajibuna lahu, dan mereka menjawab seruan-seruannya. Nah, inilah godaan Dajjal, godaan yang dahsyat. Banyak orang yang terkecoh dengan hal-hal yang luar biasa, sehingga dia mengikuti hal-hal yang menipu tersebut, dan ia pun keluar dari keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, mengikuti perasaan dan tidak mengikuti ilmu yang mereka miliki. Seandainya mereka kokoh dengan ilmu, dengan ciri-ciri yang Nabi SAW sebutkan, maka dia tetap akan kokoh dan dia akan selamat dari godaan Dajjal. Salah seorang dibunuh oleh Dajjal, kemudian dihidupkan kembali. Dajjal pun menyuruh dia untuk beriman dengannya, tapi orang ini seorang yang baik imannya, dan dia ikuti ilmu yang datang dari Nabi SAW. Maka dia pun mengatakan, justru saya semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal, karena sesuai dengan berita-berita dari Nabi, dia ikuti petunjuk Rasulullah SAW dan bimbingannya, sehingga dia justru semakin yakin dengan hal-hal yang menipu tersebut, bahwa ini adalah Dajjal, dan Dajjal pun akhirnya tidak mampu menguasainya. Berbeda dengan mereka yang mengikuti perasaan, yang mengikuti godaan-godaan syaitan, tidak berlindung kepada Allah, tidak jarang dari orang-orang yang tadinya hanya ingin tahu, tadinya hanya penasaran, mendengar ada berita tentang Dajjal, dia pun pergi ingin tahu betulkah, seperti apa. Tapi akhirnya justru ia tergoda dan beriman dengan Dajjal, karena dia tidak mengikuti nasihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan, idza sami'a ahadukum ad-dajjal falyan'a anhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang dari kalian mendengar datangnya Dajjal, hendaknya dia menjauh. Itu bimbingan Rasulullah. Jangan sok kuat imannya, jangan sok merasa pandai, jangan sok merasa kokoh, jangan percaya diri bahwa dia pasti selamat. Kenyataannya justru orang-orang itu akhirnya tidak selamat, akhirnya mengikuti Dajjal. Itulah akibat daripada tidak mengikuti bimbingan Rasulullah. Rasulullah memerintahkan untuk menjauh, supaya jauh dari syubhat, supaya jauh dari godaan. Dengan ia jauh dari syubhat dan godaan, dia akan selamat. Nah, buah daripada mengikuti sabda Rasul adalah keselamatan dari godaan-godaan Dajjal. Ikhwani fi din rahimakumullah, walhasil ternyata banyak yang mengikuti Dajjal. Fayastajibuna lahu, mereka mengikuti, menjawab seruan Dajjal. Fayamuru samaa fatumtir, wal arda fatumbit, maka Dajjal pun semakin memperlihatkan kemampuannya, ingin menampakkan kepada para pengikutnya bahwa dia adalah Rob, ya, menipu kaumnya, dan dia memerintahkan langit untuk turun hujan, menurunkan hujan, maka hujan pun turun. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tetumbuhan, maka tumbuhlah tetumbuhan dari bumi tersebut. Nah, sekali lagi ini adalah ujian. Allah Azza wa Jal mengizinkan secara qadar Dajjal untuk memiliki kemampuan tersebut. Bukan karena Dajjal dalam keadaan benar, bukan karena Dajjal diridai Allah Azza wa Jal, disukai Allah Azza wa Jal, tidak. Tapi ini adalah takdir kauni. Allah Azza wa Jal menetapkan demikian sebagai ujian bagi manusia untuk menilai mana yang betul-betul beriman dan mana yang hanya beriman dalam ucapan. Ada yang lulus dengan ujian ini, ada pula yang gagal. Ikhwan fillah rahimakumullah. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwal makanat dhura wa asbaghahu dhuru'an wa amaddahu khawasira hatta ya'til qaum fayad'uhum. Kemudian disebutkan di sini, fataruhu alaihim sarihatuhum, maka datang kepada mereka sarihatuhum, yakni hewan-hewan mereka, unta, kambing dan seterusnya. Atwal makanat dhura. Dhura disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, yakni a'ali al-asnimah, ya, atau punuk-punuk yang tinggi. Jadi hewan-hewan mereka semakin gemuk. Hewan-hewan mereka semakin gemuk. Wa asbaghahu dhuru'a. Juga susu-susu hewan mereka juga semakin banyak isinya. Wa amaddahu khawasira. Begitu pula yakni intinya bahwa tampak bahwa hewan mereka semakin gemuk, susu pun semakin banyak. Kemudian tumayatil qaum fayad'uhum. Kemudian ia datang ke suatu kaum yang lain. Dia pun mengajak orang-orang itu untuk beriman kepadanya. Fayarudduna alaihi qaulah, maka kaum-kaum tersebut menolak omongan-omongan Dajjal, tidak mau percaya dengan Dajjal. Tampaknya mereka adalah orang-orang beriman yang kokoh dalam iman dan ilmu, sehingga mereka menolak mentah-mentah apa yang diserukan oleh Dajjal. Fayansarifu anhum, maka Dajjal pun pergi dari kaum tersebut. Lalu apa yang terjadi? Fayusbihuna mumhilin laisa biaidihim syai'un min amwalihim. Lalu mereka menjadi mumhilin, yakni menjadi habis harta benda mereka dan tanah mereka pun menjadi kering. Hujan pun tidak turun kepada mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Laisa biaidihim syai'un min amwalihim, sehingga tidak tersisa bagi mereka sedikit pun dari harta benda mereka. Inilah ujian. Ujian bagi yang kokoh di dalam iman, bahwa mereka ketika kokoh di atas iman, mereka akan menghadapi ujian untuk semakin meninggikan derajat-derajat mereka. Ketika mereka tidak beriman dengan Dajjal, Ini suatu hal yang sangat tinggi dalam prestasi keimanan. Namun ternyata dia berhenti sampai di situ. Ternyata dengan dia tidak beriman dengan Dajjal, justru kondisi perekonomian mereka semakin merosot. Hujan tidak turun, bumi menjadi kering kerontang, harta benda hancur punah, hewan-hewan mungkin mati, tanaman pun demikian. Kalau mereka orang-orang yang kokoh, mereka menyadari ini adalah ujian. Harus disikapi dengan sabar dan dengan yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang goncang dalam iman ketika ditinggal Dajjal dan ternyata kondisinya membuat mereka semakin terpuruk, dia mungkin akan kembali menyusul Dajjal dan akan beriman kepadanya. Nah, sekali lagi inilah ujian. Sebaliknya bagi mereka yang mengikuti Dajjal, ternyata kehidupan mereka menjadi makmur. Hujan turun, bumi menumbuhkan tumbuhan, hewan-hewan pun menjadi gemuk. Maka membuat orang-orang itu semakin yakin akan ketuhanan Dajjal. Membuat mereka artinya semakin menyimpang dari agama, semakin jauh dari agama, semakin kokoh di dalam kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Dari sini kita ambil suatu kesimpulan bahwa kita semuanya mesti menyadari hal-hal seperti ini. Seorang yang beriman bukan berarti kehidupan duniawinya akan selalu menguntungkan. Kalau seandainya seorang yang beriman artinya kehidupan duniawinya pasti menguntungkan, maka orang-orang yang paling kaya dan tercukupi adalah para nabi. Orang-orang yang paling kaya dan tercukupi adalah para nabi. Karena mereka orang yang paling beriman. Mereka orang yang paling kokoh dalam iman. Tapi justru kehidupan para anbiya bermacam-macam. Ada yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman. Ada yang hidup dengan kesederhanaannya seperti nabi-nabi yang lain dan termasuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, oleh karenanya seseorang ketika beriman bukan beriman demi memperoleh hal yang sifatnya duniawi. Dan sebaliknya ketika dia diuji dengan hal-hal yang sifatnya duniawi sehingga musibah menimpa dia, kefakiran menimpa dia, malapetaka datang kepadanya, jangan ia mengatakan dalam dirinya, kenapa saya sudah beriman tapi Allah turunkan kepada saya hal-hal seperti ini. Ingatlah bahwa imanmu bukan untuk itu. Iman kita semua bukan untuk itu. Iman kita semua untuk mendapatkan ridha Allah di surganya, mendapat keuntungan di surga, di akhirat kelak. Adapun di dunia kadang suka, kadang duka, itu hal yang sudah biasa. Para anbiya alaihi salatu wassalam begitulah kondisinya. Mereka terkadang mendapatkan kebahagiaan dan terkadang pula mereka sedih. Bagaimana kesedihan Ya'qub kehilangan putranya Nabi Yusuf, tapi pada akhirnya mereka berbahagia karena sabar. Bagaimana pula para anbiya yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud mendapat ujian besar, tapi pada akhirnya karena sabar kemenangan beliau dapatkan sejak di dunia dan kelak nanti di akhirat. Itulah hakikat daripada iman kita semuanya. Sehingga hendaknya akhirat itu yang selalu menjadi cita-cita kita. Tidak tergoda oleh kondisi-kondisi duniawi yang kadang membuat kita terlena. Apapun yang kita hadapi dari perkara-perkara duniawi, jangan membuat goncang dalam keimanan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian dikisahkan berikutnya. Wa yamurru bil kharabah. Fa yaqulu lahu ukhruji kunuzaki. Kemudian Dajjal pun melewati sebuah tanah yang sudah hancur. Sebuah wilayah yang kering keruntang. Beliau Dajjal pun mengatakan, "Ukhruji kunuzaki, keluarkanlah simpanan-simpananmu." Fatatba'uhu kunuzaha, maka keluarlah simpanan-simpanan bumi tersebut mengikuti Dajjal. Kaya Asi bin Nahli, lebah-lebah jantan. Kaya Asi bin Nahli, seperti lebah-lebah jantan berbondong-bondong terbang menuju betinanya. Thumma yad'u rajulan mumtali'an syababan wa yadribuhu bis-saif. Lalu Dajjal pun memanggil seseorang, seseorang yang masih teramat muda, penuh dengan masa kemudaannya. Dia pun, si Dajjal, yadribuhu bis-saif, menebasnya dengan pedang. Fayaqta'uhu jazlatain, maka Dajjal membuatnya terbelah menjadi dua bagian. Ramyatul gharad, yakni ramyatul gharad, al-gharad artinya sasaran anak panah. Al-gharad maknanya sasaran anak panah. Ramyatul gharad yakni mungkin ibarat sasaran anak panah yang kemudian tumbang. Tsumma yad'uhu, maka dia pun kemudian memanggil orang itu yang telah dia tebas sehingga terbelah menjadi dua dan tumbang. Ternyata orang itu pun datang, orang itu pun hidup kembali, tubuhnya menyatu, hidup kembali menghadap Dajjal dalam kondisi yatahallalu wajhuhu yadhaku, wajahnya berseri-seri dan dia pun tertawa sambil mengarah kepada Dajjal. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini salah satu tipu daya Dajjal. Ini salah satu yang membuat orang-orang terkecoh sehingga mengimani bahwa Dajjal adalah Rob, karena dia mampu mematikan dan dia pun mampu menghidupkan. Tapi sekali lagi itu adalah tipu daya untuk mengelabuhi manusia. Dia tidak bisa melakukan itu semuanya kecuali dengan izin Allah, izin kauni. Bukan Allah mencintainya, tapi sekali lagi memang ini sebagai ujian bagi manusia. Cukuplah ciri-ciri Dajjal sebagai bukti dia Dajjal dan bukan Rob manusia. Babainama huwa kadzalik, ketika dia seperti itu, beraksi, menampilkan kehebatannya, kebolehannya, tapi ternyata tidak lama kemudian akan tampak kelemahannya. Saat ia melakukan hal tersebut, tiba-tiba Allah Azza wa Jalla mengutus Al-Masih Isa bin Maryam. Idba'atallahu Al-Masih bin Maryam. Tiba-tiba Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Isa, Al-Masih Isa ibn Maryam. Beliau pun disebut Al-Masih menurut sebagian ulama karena beliau memiliki suatu mukjizat, yaitu dengan beliau mengusap. Al-Masih artinya mengusap. Dengan ia mengusap, maka berbagai penyakit pun sembuh. Bahkan diantara keistimewaannya juga, dia pun bisa menghidupkan kembali orang yang mati. Nah, lihatlah bagaimana perbedaannya dengan Dajjal. Kedua-duanya adalah Al-Masih. Al-Masih, Nabi Isa adalah Masihul Hidayah, Al-Masih yang membawa hidayah. Sedangkan ia, Ad-Dajjal, adalah Masih Ad-Dalalah, Al-Masih yang menyesatkan manusia. Nabi Isa mampu menghidupkan manusia dengan izin Allah Azza wa Jalla sebagai mukjizat yang menunjukkan kenabiannya. Tapi Dajjal mampu menghidupkan manusia sebagai alat untuk menyesatkan manusia. Ikhwan fiddin rahimakumullah, maka dua Al-Masih kelak akan bertarung dan kemenangan tentu diraih oleh Al-Masih Ibnu Maryam, Al-Masih putra Maryam sebagai Masih Al-Hidayah. Dajjal tidak berkutik hanya saat melihat Nabi Isa alaihissalam, ia pun lemas seperti garam yang terkena air. Ia pun tidak mungkin lari dan lepas dari tusukan tombak Nabi Isa yang bakal ia tusukkan kepada Dajjal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi Isa kemudian turun. Fayanzilu indal manaratil bayda, maka beliau pun turun di menara putih syarqi Dimashq, yaitu di bagian timur dari kota Damaskus. Baina mahrudatain, antara beliau dengan memakai dua pakaian yang tercelup. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain, beliau meletakkan dua telapak tangannya di sayap-sayap malaikat, dua malaikat yang membawa turun beliau dari langit. Ingatlah bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah nabi yang terakhir dari Bani Israel. Beliau adalah nabi yang juga termasuk ulul azmi minar rusul, ulul azmi dari para rasul, dan beliau adalah nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi antara beliau dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau sampai sekarang masih hidup. Beliau tidak dibunuh. Beliau tidak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tidaklah mereka membunuh Isa, tidak pula mereka menyalib Isa. Walakin subbiha lahum, tapi diserupakan seseorang menjadi mirip dengan Isa, yakni dialah yang mereka bunuh dan dialah yang mereka salib. Allah Azza wa Jal mengangkat Nabi Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, Allah mengangkat Isa ke sisinya sehingga ia berada di langit dan hidup sampai saat ini dan sampai kelak nanti Allah turunkan, dan pada waktunya meninggal dia pun akan meninggal sebagai manusia biasa. Artinya layaknya manusia yang lain. Dia bukan Rabb, dia bukan ilah, bukan sesembahan. Dia pun bukan anak Tuhan. Dia pun mengakui bahwa inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya, Allah memberikan kepadaku kitab dan Allah menjadikan aku sebagai nabi. Ikhwan fil din rahimakumullah, ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa dibawa oleh kedua malaikat tersebut dengan pakaian yang diwarnai dengan warna tertentu, mahrudatain, yakni pakaian yang dicelup dengan warna tertentu. Kemudian idza ta'ta'a ra'sahu qatar, beliau ketika menundukkan kepalanya maka meneteslah butiran-butiran dari kepalanya. Wa idza rafa'a tahaddara minhu jumanun kallu'lu', begitu pula ketika beliau mengangkat kepalanya pun turun darinya jumanun kallu'lu', butiran-butiran seperti mutiara-mutiara. Suatu keistimewaan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada Nabi Isa. Disebutkan dalam riwayat yang lain seolah-olah beliau baru saja mandi, keluar dari kamar mandi dengan kondisi air yang basah, dengan kondisi rambut yang basah. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mat, maka tidaklah halal bagi seorang kafir, tidak mungkin bagi seorang kafir yang mendapatkan hembusan nafas beliau kecuali dia akan mati. Ini adalah keistimewaan lain yang Allah berikan kepada Nabi Isa AS ketika itu. Ketika orang yang kafir tidak beriman, maka hanya dengan mendapatkan nafas beliau, dia akan mati, padahal nafas beliau dapat dirasakan dari jarak yang sangat jauh. Wa nafasuhu yantahi ila haitsu yantahi tarfuh. Padahal nafas beliau mencapai jarak sejauh pandangan beliau. Bagaimana orang kafir akan menghadapi orang seperti beliau? Hanya dengan nafas saja mereka tidak mampu menghadapinya. Oleh karenanya Dajjal pun tidak mampu menghadapi Nabi Isa. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bi babilut fayaqtuluh. Sehingga ketika Nabi Isa turun, dia pun mencari Dajjal. Sebelum itu diceritakan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim juga, bahwa Nabi Isa turun di saat pasukan kaum muslimin, yaitu yang dipimpin oleh Al-Imam Mahdi, mereka ingin melakukan sholat subuh. Mereka berada di Gunung Tur untuk kemudian menghadapi Dajjal dan pasukannya. Ternyata Allah Azza wa Jal membantu pasukan muslimin dengan Nabi Isa. Ia turun dan ikut sholat bersama Imam Mahdi dan pasukan beliau kaum muslimin ketika itu. Mereka pun mengetahui tentang turunnya Nabi Isa, dan mereka pun segera mempersilakan Nabi Isa untuk mengimami mereka. Namun Nabi Isa mengatakan kepada mereka bahwa imam umat ini adalah dari umat ini, sehingga Nabi Isa hanya mengikuti. Nabi Isa tidak menjadi imam. Imamnya tetap Al-Imam Mahdi. Ikhwan fillah rahimakumullah, hal yang perlu kita yakini pula bahwa Nabi Isa ketika turun, dia tidak turun dengan tetap membawa syariatnya. Dia saat itu menjadi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Nabi pernah mengatakan, law anna Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Seandainya Musa hidup, tidak boleh baginya kecuali harus mengikuti aku. Maka begitu pula ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa tidak membawa syariat beliau dan menghukumi manusia dengan syariat beliau. Tapi beliau saat itu menjadi bagian daripada umat ini, sehingga mengikuti apa yang ada di umat ini. Maka beliau sebagai seorang Nabi, dan beliau pun bisa disebut sebagai sahabat Nabi karena pernah berjumpa dengan Nabi SAW, dan beliau bagian daripada umat ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, maka beliau pun tidak akan menerima dari orang-orang Nasrani yang ada saat itu kecuali harus beriman dengan Islam. Kalau Nabi Isa sendiri mengikuti Islam, bagaimana umat yang mengaku beriman dengan beliau, apakah diizinkan oleh beliau untuk mengikuti ajaran beliau yang dulu? Tentunya tidak. Maka semua orang-orang Nasrani wajib mengikuti Islam, karena Nabi mereka pun berislam dengan agama Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW kemudian mengatakan tentang hal ini, yushiku an yanzila alaikum ibnu Maryam hakaman adlan muqsitan yaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yad'u al-jizya. Hampir turun kepada kalian Isa ibnu Maryam sebagai seorang hakim yang adil, yang memecahkan salib-salib dan membunuh babi-babi dan tidak memberlakukan lagi jizyah, karena dalam riwayat yang lain la yakbalu illa al-islam, beliau tidak menerima kecuali Islam. Makanya disebutkan dalam sebagian ayat, wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih, tidak seorang pun dari ahli kitab kecuali beriman dengannya sebelum matinya. Menurut sebagian tafsir ulama terkait dengan hal ini, sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah, mereka yang tidak mau beriman tiada lain kecuali mesti berperang menghadapi Nabi Isa. Adapun mereka yang beriman, maka akan betul-betul menjadi pengikut Nabi Isa yang benar. Nah, saat itulah setelah mereka selesai melakukan sholat subuh, segera pintu dibuka dan terlihatlah Dajjal oleh Nabi Isa. Maka segeralah Nabi Isa mengejarnya dan Dajjal tidak bisa mengelak darinya. Saat itulah Nabi Isa mengatakan, innali darbah, sesungguhnya aku punya suatu pukulan yang engkau tidak mungkin dapat melesat darinya. Ditusuklah oleh Nabi Isa sehingga Dajjal pun mati di tangan Nabi Isa. Fayutlubuhu hatta yudrikahu bi babi Lut fayaktuluh, sehingga Nabi Isa mengejarnya dan menangkapnya di pintu Lut fayaktuluhu, sehingga Nabi Isa pun dapat membunuhnya. Tsumma ya'ti Isa qauman qad 'asamahumullahu min. Dan kisah selanjutnya terkait dengan pertempuran itu adalah dihancurkannya pengikut-pengikut Dajjal yang banyak dari mereka adalah orang-orang Yahudi. Disebutkan 70 ribu dari Asbahan yang ada di kota Iran, di negara Iran, salah satu kota di negara Iran. 70 ribu dari Yahudi menjadi pengikut Dajjal, sehingga Muslimin menghabisi mereka dan semua membantu kaum Muslimin, sampai-sampai batu dan pohon mereka mengatakan, ta'al ya Muslim, ta'al ya Abdullah, kemarilah wahai Muslim, kemarilah wahai Abdullah, ini Yahudi di belakangku. Semua melaporkan kepada kaum Muslimin adanya para Yahudi yang sembunyi. Hanya satu yang tidak mau bicara, yaitu Gharqat, pohon Gharqat, karena itu adalah pohonnya Yahudi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tsumma ya'ti Isa qauman qad 'asamahumullahu minhu, kemudian datang kepada Nabi Isa, kemudian Nabi Isa datang kepada suatu kaum, qad 'asamahumullahu minhu, yang Allah telah lindungi kaum itu dari Dajjal. Fayamsahu an wujuhihim, lalu Nabi Isa mengusap wajah-wajah mereka. Wayuhadditsuhum, dan mengatakan kepada mereka, memberitakan kepada mereka, bidarajatihim fil jannah, tentang tingkatan-tingkatan mereka di surga. Fabainama huwa kadzalik, tatkala keadaan tersebut berlangsung, it auhallahu ila Isa, tiba-tiba Allah azza wajal kemudian mewahyukan kepada Nabi Isa, anni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin bikitalihim, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, yakni makhluk-makhluk Allah, bukan artinya hamba-hamba Allah yang beriman dan taat kepadanya, tapi hamba-hamba Allah dalam arti sebagai makhluk-makhluk ciptaan Allah, tapi mereka adalah kaum yang merusak, bukan kaum yang beriman. Namun la yudanu li ahadin bikitalihim, tidak seorang pun mampu menghadapi dan memerangi mereka. Siapa yang dimaksud? Tidak lain adalah Ya'juj dan Ma'juj, suatu kaum yang begitu besar dan begitu banyak jumlah mereka, sehingga kekuatan manusia apapun tidak mampu menghadapi mereka, termasuk Nabi Isa dan bala tentaranya kaum muslimin tidak mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Maka apa perintah Allah Azza wa Jalla? Faharriz ibadi ila at-tur. Lindungi hamba-hambaku, yakni hamba-hamba yang saleh, mukminin yang bersama engkau. Harriz ibadi ila at-tur. Lindungi mereka menuju ke gunung Tur. Wa yab'atullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus Ya'juj dan Ma'juj sehingga turunlah Ya'juj dan Ma'juj dari setiap tempat yang tinggi. Mereka mengalir karena banyaknya jumlah mereka, sehingga ibarat air yang mengalir dari tempat-tempat yang tinggi. Betul-betul kaum yang luar biasa banyaknya, tidak mampu dihadapi. Fayamurru awailuhum ala buhairati Tabariyah fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaqulun laqad kana bihadhihi marrah ma. Sampai karena banyaknya mereka, barisan mereka yang pertama-tama melewati danau Tabariyah, kemudian mereka pun minum dari danau tersebut, sampai yang akhir dari barisan mereka sudah kehabisan air, sudah tidak lagi mendapati air di danau tersebut. Bahkan mereka hanya mengingat-ingat, sungguh di sini dulu ada air. Kemana air tersebut? Ternyata habis diminum oleh mereka, diminum oleh yang bagian awal dari mereka, sehingga yang bagian akhir sudah tidak kebagian, kehabisan air dan hanya mengingat-ingat di sini dulu ada air, sekarang sudah tidak. Inilah banyaknya jumlah mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Wa yusharu Nabiyullah Isa wa ashabuhu. Sehingga karena banyaknya jumlah mereka Ya'juj Ma'juj, maka Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya terkepung di Gunung Tur. Hatta yakuna ra'su tsaur li ahadihim khairan min mi'ati dinar li ahadikum al-yawm. Sampai-sampai saat itu karena kondisi yang sangat berat, kehidupan yang sangat sempit dari sisi makanan dan minuman mereka, sampai satu kepala sapi lebih berharga daripada 100 dinar. Lebih berharga daripada 100 dinar pada hari-hari kalian itu. Nah, satu kepala sapi lebih berharga daripada 100 dinar. Menunjukkan betapa susahnya mereka karena mereka terkepung. Maka dengan kondisi tersebut, fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabuhu ila Allah. Nabi Isa berdoa kepada Allah. Para sahabat Nabi Isa pun kaum muslimin akhirnya mohon kepada Allah. Tiada jalan lain kecuali itu. Minta dan mohon serta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk menghadapi musuh mereka yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan. Fayursilullahu alaihimun nalab firiqabihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan utusan, yaitu sebagian dari makhluk-makhluknya, untuk menghancurkan kaum yang merusak tersebut, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ufsiduna fil ard, para perusak di muka bumi. Allah utus, yaitu berupa ulat-ulat. Firiqabihim, yang kemudian terjatuh di leher-leher mereka, sehingga mereka terbunuh oleh ulat-ulat tersebut. Fa yusbihuna farsa kamauti nafsin wahidah. Sehingga di esok harinya mereka sudah menjadi bangkai-bangkai. seperti kematian satu jiwa yang berbarengan. Tsumma yahbitu nabiyullah Isa wa ashabuhu. Setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj semuanya, Nabi Isa pun turun dari gunung Tur bersama pasukannya. Ikhwan fil din rahimakumullah, satu pelajaran penting dari hal tersebut bahwa ketika suatu pasukan yang tidak mungkin dihadapi dengan kekuatan, maka seorang muslim atau sekelompok muslim tidak boleh menghadapinya dengan serampangan, dengan seolah-olah pasti mampu menghadapinya sementara mereka tidak bisa dihadapi. Dalam kondisi seperti itu tidak lain kecuali berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jal mencari jalan keluar. Nah, ini diambil daripada kisah Nabi Isa. Siapa Nabi Isa? Siapa pasukan muslimin ketika itu? Bagaimana ketakwaan mereka? Tidak diragukan. Pimpinan mereka adalah Nabi. Pasukannya muslimin salihin. Tapi ketika musuh tidak mungkin dihadapi dengan fisik, mereka pun tidak menghadapi dengan fisik karena tidak ada artinya. Hanya akan mencelakakan mereka saja. Maka jalan yang ditempuh adalah berlindung. Dan itu perintah Allah Azza wa Jalla. Faharriz ibadi ila tur. Lindungi hamba-hambaku ke gunung Tur. Nah, kemudian cari solusi dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa pun dan para sahabat turun. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahmuhum wa natanuhum. Tidak mereka dapati di muka bumi satu tempat sejengkal pun kecuali telah dipenuhi dengan bau-bau busuknya mereka. Mayat mereka juga berceceran di mana-mana. Bumi dipenuhi dengan mayat Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Nabi Isa pun kembali berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabuhu. Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya kembali berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Fayursilullahu ta'ala tayran ka'anakil bukht. Allah pun mengutus burung-burung burung-burung ka'anakil bukhti yang bentuknya seperti leher-leher unta. Burung-burung yang besar dan kuat. Fatahmiluhum, sehingga burung-burung itu mengambil mayat-mayat dan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Fatatrahuhum haitsu syaa'allah, sehingga dilemparlah mayat-mayat itu ke suatu tempat yang Allah kehendaki. Entah di mana tempatnya. Allah Azza wa Jalla yang Maha Tahu. Tsumma yursilullahu Azza wa Jalla matara. La yakinnu minhu baitu madarin wala wabar. Fayarsilul arda hatta yatrukuha kazzalqah. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla berikutnya menurunkan hujan. Tidaklah melewati suatu rumah, baik rumah madar atau wabar, yakni dari bata maupun dari wabar, bulu-bulu, baik rumah yang permanen maupun kemah-kemah badui, semuanya terlewati oleh hujan-hujan tersebut. Fayaghsilullahu al-ardha hatta yatrukaha kazzalqah, sehingga Allah Azza wa Jalla membasuh bumi ini sehingga tidak ditinggalkan oleh hujan tersebut kecuali sudah seperti kaca cermin yang bersih. Tsumma yuqalu lil ardi, kemudian saat itu diperintahkan kepada bumi, ambiti tamarataki waruddi barakataki, tumbuhkanlah tetumbuhan-tetumbuhan yang menumbuhkan buah-buahan. Waruddi barakataki, kembalilah, kembalikanlah keberkahan-keberkahanmu. Sehingga Ketika itu tumbuhlah pertumbuhan dengan berbagai buah-buahan, dan bumi menjadi makmur, bumi dipenuhi dengan keberkahan. Wa yauma id, maka ketika itu ta'kulul isabatu minar rummanati wa yastadilluna biqahfiha. Karena keberkahan bumi ketika itu, maka satu kelompok dari manusia, al-isabah, mereka hanya makan dari satu biji delima. Sudah mencukupi mereka satu biji delima karena keberkahan. Wa yastadilluna biqahfiha, bahkan mereka dapat berlindung, bernaung dari kulit-kulit delima tersebut. Luar biasa. Kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki, semuanya dengan mudah terjadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sudah memberikan keberkahan, apapun penuh dengan manfaat, sehingga satu delima bisa mencukupi sekian banyak orang. Wa yubarik Allah, wa yubarak fir rizli. Begitu pula susu-susu hewan diberkahi. Hatta innal laqhata minal ibil latakfil fi'am minan nas. Sampai karena keberkahan susu-susu tersebut, sampai satu ekor unta mencukupi al-fi'am minan nas, yakni sekian kelompok manusia. Unta yang mungkin berapa liter keluar dari susunya, tapi ternyata saat itu keluar begitu banyak, berliter-liter, sampai sekian kumpulan manusia tercukupi hanya dengan satu ekor unta. Walakah minal baqari latatul qabilah minan nas, bahkan satu ekor dari sapi bisa mencukupi satu qabilah. Kalau begitu satu unta lebih daripada itu. Inilah keberkahan bila Allah Azza wa Jalla menghendaki. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, yang terpenting pada harta benda manusia adalah berkahnya, bukan jumlahnya, banyaknya. Apa artinya banyaknya harta benda kalau tiada keberkahan padanya? Ikhwan fillah rahimakumullah, dan tentu keberkahan akan diperoleh dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang terjadi pada akhir umat tersebut, mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh, memperjuangkan Islam, sehingga Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupan mereka. Walakhatu minal ghanam latakfil fakhiba minan nas, dan satu ekor dari kambing bisa mencukupi al-fakhid, satu kabilah kecil dari manusia. Satu ekor kambing, susu kambing, bisa mencukupi satu kabilah kecil dari mereka. Nah, ini kehidupan saat itu setelah mereka menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Perjuangan mereka lakukan, kemudian Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka keberkahan dan kemenangan dalam waktu yang telah Allah tentukan. Setelah itu Allah Azza wa Jalla kemudian mewafatkan mereka. Fabainama hum kadzalik idba'atallahu ta'ala rihan thayyibah. Disebutkan bahwa Nabi Isa setelah turunnya dari langit, beliau hanya hidup di muka bumi 7 tahun. Beliau berumur 40 tahun. Sehingga beliau ketika diangkat berumur 33 tahun. Maka setelah 7 tahun berada di bumi, datanglah saatnya hatta ya'ti amrullah, perintah Allah Azza wa Jalla datang untuk mencabut arwah kaum mukminin sehingga mereka pun wafat. Iba'atallahu ta'ala rihan tayyibah, Allah Azza wa Jal kemudian mengutus angin yang harum, fata'khudhu tahta abatihim, sehingga angin itu mencabut arwah mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka. Fatabidhu ruha kulli mu'min wa kulli muslim, sehingga angin tersebut mencabut nyawa tiap mukmin dan muslim. Diriwayatkan bahwa angin ini datang dari arah Yaman. Dalam riwayat yang lain datang dari arah Syam. Dan mungkin dua-duanya terjadi. Dari kedua arah tersebut angin itu berhembus dan mencabut nyawa setiap muslim dan mukmin, sehingga tidak lagi tersisa dari orang-orang yang hidup kecuali kuffar, orang-orang kafir. Wayabqa syirarul khalqi yataharajuna fiha taharujal humur fa'alayhim taqumus sa'ah. Dan yang tersisa adalah syirarun nas, orang-orang yang jahat, bahkan kafir. Mereka yang tersisa adalah orang-orang kafir, tidak beriman kepada Allah, sehingga tidaklah bangkit hari kiamat sampai tidak lagi disebut Allah Allah. La taqumus sa'a hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Mereka sudah tidak kenal Allah Azza wa Jalla. Bahkan Ka'bah pun dihancurkan. Madinah pun sudah kosong. Tidak ada di sana kecuali hewan-hewan. Ya, yang tersisa hanya orang-orang kafir dan mereka betul-betul hidup seperti binatang. Yataharajuna fiha taharujul humur. Mereka hidup seperti hidupnya binatang. Ya, seperti binatang berzina, seperti binatang tidak lagi punya rasa malu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kepada mereka lah bangkit hari kiamat. Mereka yang akan mendapatkan dahsyatnya kiamat, mereka yang akan melihat pecahnya langit, mereka yang akan menyaksikan berjalannya gunung sehingga yang kecil pun langsung beruban, yang hamil pun langsung melahirkan. Mereka sukara wa mahum bisukara, seperti orang-orang yang mabuk tapi mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi karena azab Allah yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya menjadi orang-orang yang beriman. Semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita dari segala kemurkaannya dan memberikan kita karunia yang banyak. Demikian ahibati fillah rahimahumullah. Semoga banyak pelajaran yang kita ambil dari kisah tersebut. Hadis ini riwayat Muslim. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.